sibuk dengan urusan. Siapa yang tak butuh uang? Siapa tak ingin disayang? Kalau terus begini, siapapun tak mau. Tak pernah sedetik pun ada waktu untukku. Pulang mula malam dan sering marah-marah. Warisan orang tuamu yang kau banggakan padaku. Bukan itu yang ku harap darimu. Kita telah menyatu dalam lautan diri. Di saat cinta sedang berlabuh, engkau mulai berubah dan bagi waktu untuk aku di rumah. Diriku bukan boneka, bukan pelepas dahaga. Pilih antara satu, aku atau dia. Demi cinta.